إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhan nas qanidin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kita masih diberikan taufik, kemudahan dan juga kesempatan oleh Allah tabaraka wa taala untuk tetap istiqamah di atas siratal mustaqim, di atas siratal mustaqim, dan juga kita masih diberikan keistiqomahan untuk bisa terus beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Terkhusus kita diberikan kemudahan untuk istiqomah di dalam talabul ilmi syar'i. Maka ini nikmat Allah subhanahu wa taala yang sangat besar, yang kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala ketika kita melihat banyak orang-orang yang dipalingkan dari jalan ini dalam keadaan sudah diberikan jalan, akan tetapi mereka berpaling dari jalan yang lurus, dari jalan talabul ilmi syar'i. Maka kita yang masih diberikan kemudahan keistiqomahan oleh Allah tabaraka wa taala harus bersyukur kepada Allah dan harus benar-benar menjaganya supaya Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan menambah dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Qanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tafsir surah Al-Mumtahanah ayat yang ke 4. Kita ulangi terlebih dahulu supaya semakin lengket makna-makna yang ada dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sungguh, qad telah ada lakum bagi kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Kami kufur, mengingkari kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan telah jelas, telah nampak permusuhan dan kebencian di antara kami dan kalian selamanya. Hatta sampai tu'minu billahi wahdah. Kalian beriman kepada Allah saja. Illa qawla Ibrahim li abih. Kecuali ucapan Ibrahim kepada ayahnya. La astaghfiranna lak. Benar-benar aku akan memintakan ampun untukmu. Wa ma amliku laka minallahi min syai. Dan aku tidak mampu memberikan kemanfaatan kepadamu dari Allah sedikit pun. Rabbana, alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan hanya kepadamu lah kami kembali berinabah. Naam, dan hanya kepadamu lah kami berinabah. Wa ilaikal matir, kepadamu lah tempat kembali. Bukan tisunya. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil beberapa ataupun faedah. Faedah yang sebelumnya kita sebutkan dalam ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Keutamaan Ibrahim alaihi salam. Karena beliau di dalam ayat ini kita kaum muslimin disuruh untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim. Ketika seseorang diperintahkan untuk diteladani, berarti dia orang yang istimewa, orang yang memiliki keutamaan. Kita diperintahkan untuk mencontoh, meneladani beliau. Nah, dan di antara bentuk teladan terhadap Nabi Allah Ibrahim telah kita sebutkan kemarin betapa layaknya beliau untuk dijadikan sebagai teladan, karena memang kokohnya beliau di dalam berdakwah dan juga kokohnya beliau menghadapi ujian-ujian dan lulus beliau dengan ujian-ujian yang sangat berat. Lulus dengan ujian-ujian yang sangat berat. Nah, tentunya hal ini dikarenakan dua sebab, ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang pertama adalah keyakinan dan sebab yang kedua adalah kesabaran. Nah, keimaman yang ada pada Nabi Allah Ibrahim tentunya disebabkan dengan dua perkara, dengan sebab keyakinan dan yang kedua kesabaran. Sudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Nah, dan kata Allah, kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam, para pemimpin. Dalam hal ini pemimpin dalam masalah agama. Imam dalam masalah agama. waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, yang mereka membimbing dengan perintah kami, yahduna bi amrina lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka ini berkata Syekhul Islam Allah tabaraka wa ta'ala selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi imam bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, terus waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Rabb kami, hablana min azwajina, berilah kepada kami dari istri-istri kami, wa zurriyatina, dan juga keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, penyejuk mata bagi kami, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpin manusia, pemimpin dalam dunia kekuasaan, tetapi yang terhormat, yang sangat mulia adalah keimaman dalam masalah agama. Kita semuanya meminta, selalu berdoa kepada Allah, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin dalam hal apa? Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kepemimpinan dalam agama ini Allah katakan tadi didapatkan dengan kesabaran dan juga keyakinan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam hal ini, sebagaimana contoh-contoh yang kita sebutkan kemarin, menunjukkan benar-benar keyakinan Nabi Allah Ibrahim dan juga kesabaran beliau. Keyakinan dengan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, keyakinan dengan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menyebabkan seorang sabar di dalam menghadapi kehidupan. Saya ulangi, keyakinan terhadap janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala itulah yang menyebabkan seorang bisa bersabar di dalam mengarungi kehidupan, di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam berdakwah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang bisa bersabar padanya ketika seorang memiliki keyakinan yang mantap. Bagaimana tidak? Nabi Allah Ibrahim bersabar dengan ujian, diusir, diancam oleh ayahnya, diusir. Nah, kemudian beliau bahkan dibakar. Kemudian beliau meninggalkan anak istrinya dengan tak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga beliau melaksanakan penyembelihan kurban terhadap putranya. Itu semuanya perkara-perkara yang membutuhkan kesabaran. Tentunya kalau beliau bersabar karena memang punya keyakinan yang sangat tinggi. Rahimani wa rahimakumullah. Keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Enggak mungkin disia-siakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang tidak memiliki keyakinan dengan janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah yang menyebabkan seseorang tidak bisa bersabar di dalam mengarungi jalan yang lurus, mengarungi as-siratal mustaqim, tidak bisa bersabar karena kurangnya keyakinan. Ya kana kumullah. Maka wa bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dikira itu adalah baik menurut dia, padahal tidak ada kebaikan ya khalaqidin rahimani wa rahimakumullah pada bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun nampaknya dalam benak pikirannya enak saya melakukan ini, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan saya berbuat ini, berbuat itu, enak, nyaman. Nam, maka ketahuilah itu bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada kebaikannya. Kebaikan yang akan didapatkan seseorang adalah pada mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mungkin nampaknya sepintas dia merasa tenang, merasa puas dan seterusnya, akan tetapi qul fajr rahimani wa rahimakumullah, itu adalah tipu daya syaitan, bujuk rayu syaitan yang kana fidin rahimani wa rahimakumullah, yang syaitan itu sebagaimana ayat yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan jin dan juga jin jenis manusia. Setan-setan dari jenis jin dan juga jenis manusia yang sebagiannya membisikkan kepada yang lain, membujuk yang lainnya dengan ucapan-ucapan yang indah, akan tetapi menipu. Maka kembali kepada faedah yang pernah dirahimani wa rahimakumullah, seorang akan menjadi panutan, didiru oleh manusia ketika dia telah mengamalkan agama itu pada dirinya. Seorang tidak akan menjadikan seorang sebagai panutan di dalam agama semata-mata dia berilmu. Saya ulangi, seseorang atau manusia tidak akan menjadikan seseorang panutan, dihormati semata-mata dengan ilmunya. Dia punya maklumat-maklumat, hafalan-hafalan, pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu agama yang luas. Bukan dengan itu, tetapi seorang itu akan menjadi rujukan ataupun menjadi panutan ketika dia mengamalkan ilmu agama tersebut pada dirinya. Kita lihat, mungkin kita kembali kepada faedah tentang perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ketika beliau mencari hidayah. Beliau ditunjukkan, beliau minta tunjukkan siapa yang paling afdal. Siapa yang paling apa? Afdal dari agama Nasrani ketika itu. Maka orang-orang Nasrani mengatakan uskuf fil kanisa. Yang terbaik adalah pendeta yang ada di gereja. Maka dia ikut pendeta tersebut, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan harapan dia bisa terbimbing. Ternyata ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, pendeta itu pendeta yang jelek. Dia mengajak manusia untuk bersedekah, akan tetapi justru sedekah manusia itu tidak dibagikan, justru dia makan sendiri atau dia simpan sendiri, tidak dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Kira-kira dia dibenci oleh Salman. Begitu juga setelah itu, setelah kematiannya disalib oleh manusia ketika itu, dia dibenci. Apakah karena ilmunya atau karena amalannya? Karena amalannya. Ilmunya, dia mengajak manusia, ayo bersedekah, ayo mengamalkan kebaikan. Semua orang tahu ilmunya. Mereka mencontoh ketika dia mengajarkan untuk mengajak bersedekah ini dan itu. Tetapi ketika amalannya jelek, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, Salman dan yang lainnya membencinya. Apa yang menyebabkan orang benci? Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, perbuatan kita sendiri. Nah, amalan kita sendiri, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Tidak bermanfaat ilmu yang banyak, tidak bermanfaat maklumat, hafalan yang banyak, ini dan itu, kecerdasan ketika tidak diamalkan di dalam kehidupannya, ya khodijin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika seorang dijadikan imam fitin, uswah hasanah, itu dikarenakan memang pengamalannya sudah apa? Luar biasa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kepada kita untuk kita berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini Allah menyebutkan kita berteladan kepada Nabi Allah Ibrahim. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan untuk kita berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Suri teladan yang baik. Nah sekarang apakah suri teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan teladan apakah semata-mata dengan ilmunya? Jawabannya adalah tidak demikian. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, beliau disuruh untuk diteladani karena akhlak beliau. Jadi paham ya? Karena akhlak keseharian beliau benar-benar layak menjadi teladan. Nah, bahkan ketika di zaman beliau belum diutus, beliau telah memiliki teladan-teladan, contoh-contoh yang baik dari sisi apa? Ilmu atau perbuatan? Dari sisi perbuatan, ya khodijin rahimani wa rahimakumullah, beliau amanah. Nah, beliau menyambung hubungan silaturahim. Beliau memenuhi, memuliakan para tamu. Beliau membantu orang-orang yang gak punya. Yang orang lain minta bantuan kepada manusia gak dapat, kepada Rasulullah dapat. Itu di zaman jahiliyah sebelum beliau diutus. Sudah terkenal akhlak beliau. Apalagi setelah masuk ke dalam atau setelah beliau diutus, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qalam dipuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Naam. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, "Atakra'ul Qur'an?" Apakah engkau membaca Al-Qur'an? Orang tadi mengatakan, "Iya." Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseharian. Ketika dikatakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya apa? Keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah praktek dari Al-Qur'an. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Kita tekankan perkara ini, ikhwanakum a'azzani Allah wa iyyakum, supaya kita benar-benar paham, mengerti, meyakini bahwasanya teladan itu bisa didapatkan oleh seseorang, satu dan dua, ketika dia bersabar dan juga yakin, kemudian apa? Ketika seorang benar-benar mempraktikkan agama ini di dalam kehidupannya. Nah, ketika seorang tidak mempraktikkan agama ini pada dirinya, gak mungkin dia akan menjadi seorang panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dia sendiri tidak mengamalkan. Mana mungkin orang mau meniru sementara dia sendiri tidak mengamalkan pada dirinya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahima," memuji Nabi Allah Ibrahim, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Surat apa itu? An-Nahl ya. Iya. An-Nahl. Nah, Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu kata Allah. Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang umat. Nah, insyaallah, saking Ibrahim itu dijadikan sebagai panutan, dipuji oleh Allah, Ibrahim itu disebut umat. Ibrahim itu disebut umat. Padahal yang mengikuti Ibrahim itu cuma berapa orang saja. Yang mengikuti dakwah Nabi Allah Ibrahim itu cuma beberapa orang saja. Istrinya dan juga anak-anaknya. Banyak yang tidak mengikuti dakwah beliau. Nah, tetapi beliau disebut dengan apa? Ummah. Kenapa? Karena memang beliau seorang yang imam yang jadi panutan ya, karena fadhil rahimani wa rahimakumullah dengan sebab perkara-perkara yang telah kita sebutkan. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Beliau qanitan lillah, orang yang taat tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Qanitan lillah, yang taat tunduk kepada Allah, kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Disifati oleh Allah satu ummah. Ummah itu panutan, nah, teladan, pemimpin yang dipanuti, yang diteladani ummah. Yang kedua qanitan lillah, taat kepada Allah. Telah berlalu contoh-contoh ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah tabaraka wa taala yang luar biasa. Nah, ketika dia meninggalkan istri dan anaknya di Mekah yang ketika itu masih tempat yang tandus, karena apa? Karena perintah Allah tabaraka wa taala yang tentunya berat. Kana fi din rahimani wa rahimakumullah. Qanitan lillah, beliau taat kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihi wassalam. Benar-benar qanitan lillah. Hanifan. Walam yakun minal musyrikin. Nah, sifat Nabi Allah Ibrahim yang berikutnya, yang keberapa? Ummah, yang kedua qanitan lillah. Ibrahim itu orang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala, tunduk kepada perintah Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Nah, beliau itu orang yang hanif. Bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hanif maknanya yang lurus di atas tauhid. Nah, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri menyimpang dari jalan. Hanif yang lurus, hanifan musliman. Nah, hanifan musliman walam yakum minal musyrikin. Ini padanya ada sifat yang ketiga dan yang keempat. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, beliau itu orang yang lurus tauhidnya, bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan karena sifat inilah ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah, beliau itu hanif sampai digelari Nabi Allah Ibrahim itu dengan apa? Apa gelarnya Ibrahim? Apa nih gelarnya Ibrahim? Hah? Abu Tauhid. Bukan, satu lagi. Nah, yang berkaitan dengan Hanif ini. Imamul Hunafa. Nabi Allah Ibrahim itu dikenal dengan Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus tauhidnya. Imamnya Imamul Hunafa. Nah, saya tulis ya, beliau gelarnya Abu Tauhid Naam Khalilullah Ibrahim. Nah ini Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang lurus tauhidnya, bukan termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Tetapi fahidin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau bukan sekedar hanif, tetapi sampai dijuluki dengan Imamul Hunafa, seorang imamnya orang-orang yang bertauhid. Nah, imamnya orang-orang yang lurus tauhidnya. Tetapi kalau kita lihat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah berlalu dalam pelajaran tauhid, Nabi Allah Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Nah, beliau dalam keadaan posisi keadaan beliau yang merupakan Imamul Hunafa, orang yang telah dipuji hanif, tetapi beliau berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Dari beliau imamnya. Nah, bahkan beliau dibakar karena memperjuangkan tauhid, tapi beliau masih berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, menjelaskan Nabi Allah Ibrahim yang meminta kepada Allah dijauhkan dari kesyirikan. Ibrahim mengatakan sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Nah, beliau orang yang hanif, walam yakum dalam musyrikin, tapi berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Kata para ulama, hadza Ibrahim. Ini Nabi Allah Ibrahim, Imamul Hunafa, beliau berdoa berlindung dari kesyirikan. Tentunya kita jangan merasa pede, jangan merasa yakin mentang-mentang telah mengenal dakwatut tauhid, tidak berdoa kepada Allah berlindung dari kesyirikan. Harus berdoa terus kepada Allah tabaraka wa taala untuk berlindung dari kesyirikan. Karena inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati-hati bani Adam, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jemari dari jemari-jemari Ar-Rahman. Yukallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balik sekehendak Allah tabaraka wa taala. Nabi Allah Ibrahim mengatakan wajnubni wa baniya anna'budal asnam. Innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala yang telah banyak menyesatkan manusia. Innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Maka lindungilah aku, jauhkanlah aku dan juga keturunan dari peribadatan kepada berhala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dua pertemuan ini masih menceritakan tentang keutamaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Enggak ada habis-habisnya menyebutkan keutamaan beliau ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, karena memang beliau disuruh kita untuk berteladan kepada beliau. Sehingga sifat yang ketiga, kembali kepada ayat tadi dalam surah An-Nahl, beliau adalah orang yang hanif, yang lurus tauhidnya, bukan termasuk orang yang berbuat kesyirikan, dan nampak itu dengan dakwah beliau kepada tauhid. Beliau berdakwah kepada ayahnya, beliau berdakwah dakwah tauhid kepada seorang raja, berdialog dengan seorang raja. Begitu pula beliau sampai dibakar tidak lain karena memperjuangkan tauhid. Bukan widin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, dalam ayat tadi, dalam surah An-Nahl, disebutkan sifat Ibrahim yang keempat. Kenapa kita sebutkan sifat Ibrahim? Karena kita diperintahkan untuk berteladan dengan beliau. Sehingga kalau kita diperintahkan untuk berteladan, harus tahu sifat orang yang kita meneladaninya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk berteladan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita harus tahu bagaimana orang, bagaimana kondisi, bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau yang kita diperintahkan untuk berteladan kepada beliau. Harus mengetahuinya bagaimana orangnya. Diperintahkan untuk berteladan, tetapi yang diteladani enggak tahu bagaimana orangnya, bagaimana sifatnya. Apanya yang diteladani? Yang fadhil rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, hanifan muslim. Beliau itu musliman. Orang yang berserah diri. Orang yang tunduk, pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala. Tunduk pasrah dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala, dengan perintah Allah tabaraka wa taala, walaupun berat. Sanahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini nampak kalau kita membaca kisah penyembelihan Nabi Allah Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nah, setelah itu, setelah benar-benar diberikan anak yang soleh, Allah mengatakan walamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala Ismail yang sudah dilahirkan dia mencapai usia yang sudah bisa berusaha membantu ayahnya. Qala Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya bunai, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni azbahu. Aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Fanzur madza tara. Maka Nabiullah Ismail ketika itu mengatakan, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakan apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sudah sepakat. Nabi Allah Ismail dan juga Ismail. Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Ibrahim mengutarakan mimpinya yang mana ru'yal anbiya, wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Itu dapat faedah ya fa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum faedah musliman tadi, terdapat faedah hendaknya seorang ayah itu ada faedah seorang ayah itu jangan menjadi seorang ayah yang arogan. Apa? Ketika anaknya sudah bisa diajak berdiskusi, diupayakan kalau ada permasalahan-permasalahan itu bermusyawarah dengan siapa? Anaknya. Ini faedah dari Ibrahim ketika beliau bermimpi, beliau enggak langsung melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Enggak langsung atau diambil Ismail disembelih. Enggak. Tapi beliau mengutarakan kepada Ismail, wahai Ismail anakku sayang, aku bermimpi aku menyembelihmu. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara?" Kira-kira gimana pendapat? Ini kan ngajak musyawarah. Ngajak musyawarah. Gimana pendapat? Laksanakan atau tidak? "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapat? Pendapat. Ada faedah apa? Hendaknya berupaya orang tua jangan menjadi orang yang apa ya? Sifatnya apa? Pokoknya harus nurut apa perintah. Tidak ada musyawarah di situ. Terutama ketika anak itu sudah mulai pada umur yang bisa diajak musyawarah. Karena disebutkan Masya Allah, oleh para faedahnya. Oleh para asatidzah kita, ya kan, ahlin rahimani wa rahimakumullah, kalau anak sudah mencapai agak besar itu enggak layak lagi main tunjuk. Oh, main tunjuk ya. Dia harus dijadikan seolah-olah kawan, teman. Artinya apa? Diajak bermusyawarah. Nah, itulah teladan kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari hal, dalam hal ini beliau apa? Bermusyawarah dengan siapa? Dengan putranya Ismail. Juga ini da'bu kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bermusyawarah dengan para sahabatnya. Bermusyawarah dengan para sahabatnya. Padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau pun enggak bermusyawarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa langsung minta kepada Allah tabaraka wa taala untuk ditunjuki. Untuk ditunjuki mana jalan yang dipilih. Tetapi begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, menghormati para sahabatnya. Nah, bagaimana melihat pendapat-pendapat mereka, beliau mengajak bermusyawarah para sahabatnya. Dan beliau mengerti, nah, paling berilmu tentang strategi berperang ini dan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa wirhum. Kata Allah, wahai Muhammad, wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka. Sehingga musyawarah itu termasuk apa? Perintah Allah tabaraka wa taala kepada Nabi. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bahkan dalam hal ini disebutkan surah tentang yang maknanya musyawarah. Apa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu ada syura. Ada dewan syura ataupun musyawarah di antara mereka. Walaupun tidak dilakukan beliau yang paling brilian pendapat-pendapatnya dalam bidang rahimani wa rahimakumullah, tapi itulah insyaallah ini di antara ciri orang yang begitu juga yang hendaknya diteladani. Ciri seorang pemimpin yang baik itu bukan pemimpin yang arogan. Nah, tidak mau ngajak musyawarah, kemudian tinggal tunjuk saja, tinggal perintah begitu saja. Semoga kita bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahdina rahimani wa rahimakumullah. Nah, minimalnya yang penting skup yang kecil di tengah-tengah keluarga kita dibudayakan untuk bermusyawarah supaya anak-anak kita merasa dia dihargai. Innahdina rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa meniru Nabi Allah Ibrahim yang dalam hal ini bermusyawarah dengan anaknya. Musyawarahnya kita kan enggak kayak Ibrahim. Kalau musyawarahnya kita kayak Ibrahim, sanggup enggak? Nah, aku diperintah untuk nyembelih, gimana? Wah. Ya. Sudah pasrah ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kata-kata pasrah itu kayak apa? Kayak benar-benar berat ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah, tapi pasrah. Dan itulah makna dari al-Islam. Nah, makna dari al-Islam itu maknanya adalah pasrah. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah, tunduk pasrah dengan perintah Allah tabaraka wa taala walaupun berat. Itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Inna Ibrahima, berapa? 4 ya. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan musliman walam yakun minal musyrikin. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan lagi sifatnya Nabi Allah Ibrahim, apa? Syakiran li'an ummi. Nah, sifat yang kelima, Allah tegaskan, syakiran li'an ummi. Nabi Allah Ibrahim itu orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa, sangat layak untuk dijadikan teladan Nabi Allah Ibrahim. Dari sisi tauhidnya, dari sisi kepasrahannya terhadap perintah Allah dan ketundukannya terhadap perintah Allah, dari sisi apa? Akhlaknya, ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan dari sisi apa? Akhlak ini bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Syairan li an'umi. Beliau orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Allah memilih. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Menempuh jalan yang lurus. Syakiran li an'umi. Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada Allah wa ta'ala. Ijtabahu Allah pilihnya ila ini yang Allah sebutkan dalam dua ayat, kalau tidak salah dalam surah An-Nahl ayat berapa, silakan dilihat lembar terakhir surah An-Nahl, halaman terakhir, bahkan halaman terakhir dari surah An-Nahl, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Kita masih menyebutkan sifat Ibrahim dan belum sempat membaca penjelasan tafsir rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.